Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada إخوان dan أخوات yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam dan Sunnah. Kemudian di antara nikmat lagi yang wajib kita syukuri, Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri dan harus terus kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, kita akan membahas dalam kesempatan ini atau pada hari ini tentang haramnya darah seorang muslim. Sebelum kita bahas, saya ingin menjelaskan sedikit sebagai mukaddimah kepada seluruh yang hadir, baik ikhwan maupun akhwat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita dalam beragama kita wajib memahami tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam yang kita yakini, yang kita peluk, yang kita beragama dengannya, yang Allah celup kita dengannya, dengan agama yang hak ini, maka harus kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Kebanyakan sebagian dari kaum muslimin enggak faham tentang agama Islam ini, sehingga mereka memusuhi agama ini. Kepada orang-orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, karena gak paham tentang agama ini. Atau ada juga orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam beragama karena gak paham tentang agama ini, sehingga mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dalam agama Islam kita harus wasat, pertengahan, enggak boleh ifrat, berlebih-lebihan, enggak boleh tafriyat, menyia-nyiakan. Dua-duanya enggak boleh dalam Islam. Makanya orang-orang yang tidak faham tentang agama ini, mereka akan melakukan ima dia ifrat, ghulu, atau tafrid, menyia-nyiakan. Allah SWT menyebutkan diantara sifat manusia itu zalim dan bodoh. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, Allah berfirman, inna aratna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung, dan mereka takut. Mereka takut dan dipikul amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia zaluman jahula. Allah menyebutkan manusia itu zalum, sangat zalim, dan jahul, sangat bodoh. Jadi manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Kalau mereka zalim, mereka bodoh, ya obatnya kembali kepada agama ini. Kembali kepada agama Islam ini. Zalim bisa dia berbuat mengenai orang lain. Zalim bisa dalam beragama dia mengikuti hawa nafsu. Itu zalim. Zalim dia akan mempertahankan pendapatnya dengan menolak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, karena kezoliman dia. Kebodohan juga sama demikian, sama bodoh. Makanya setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar agama Islam ini. Kita dalam berpegang kepada agama, yaitu yang kita pegang dalil, bukan perkataan orang, guru, ustadz, kiai, atau orang alim atau yang lainnya. Yang pokok dalam kita beragama dalil. Ini yang harus kita ingat seumur hidup kita. Dalam kita beragama dalil. Ada dalil kita ikut, enggak ada dalil jangan kita ikut. Jangan ada ijtihadnya fulan, ada ijtihadnya ini. Dalil dulu kita pegang, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, Allah berfirman, وَقَالُوا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tidak akan masuk surga, kata mereka, kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, itu adalah angan-angan mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu burhanakum, bawa kepada kami bukti kamu, dalil kamu, hujah kamu, ada atau tidak. Bukan perkataan guru, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan imam, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Kulha tuburhanakum ingkun nusodikin, jika kamu jujur. Ini penting dalam kita beragama. Dalilnya ada atau tidak. Untuk semua masalah, dalilnya ada atau tidak. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Di dalam kita beragama harus dibimbing dengan dalil. Ketika ada sesuatu perselisihan, ada perbedaan pendapat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dari awal ayat di surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, tentang sesuatu dalam masalah agama ini, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Ada sesuatu masalah, kembalikan kepada Quran. Ada masalah, kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Ini dalam kita beragama harus seperti ini dasarnya kita. Karena kadang-kadang kita terpengaruh dengan berbagai macam pendapat, sehingga dianggap semua benar dan boleh, bahkan terhadap masalah-masalah yang besar seperti masalah darah. Kata pendapat ini boleh, kata ulama ini boleh, masuk ke dalamnya yang akan mengorbankan sekian banyak kaum muslimin. Makanya dalil dalam kita beragama, jangan pakai ra'yu, jangan pakai perasaan, jangan pakai pendapat, jangan ikuti hawa nafsu. Makanya Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika mereka tidak mau dengar, sudah disampaikan dalil dari Quran, disampaikan dari sunnah, mereka tidak mau ikut. Kata Allah apa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang zalim. Antum lihat dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah menyebutkan فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak mau taat kepadamu, fa'lam, ketahuilah, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya selain dari petunjuk Allah SWT. Kemudian Allah akhiri, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim, sifat diantara sifat manusia zalim tadi saya sebutkan di awal, diantaranya mereka mengikuti hawa nafsu. Sudah ada dalil, sudah ada keterangan, dinasehati gak mau terima, ini orang yang zalim. Zalim dia kepada dirinya karena gak mau terima agama yang hak ini, mengikuti hawa nafsunya. Dan orang seperti itu gak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Inna allaha la yahdil qawmat zalimin, Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini harus kita perhatikan bahwa dalam kita beragama yang kita ikut dalil, kita jahil, bodoh. Kalau kita bodoh, kita wajib belajar tentang agama ini. Belajar dan belajar. Kalau kita enggak tahu, tanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Tanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu, jika kalian tidak ketahui. Tanya kepada mereka. Tentunya tanya kepada mereka yang mereka bawakan keterangan atau dalil. Keterangan atau dalil yang mereka bawakan. Gak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Semua yang disampaikan harus ada dasar kepada dalil. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita gak gulu, supaya juga kita gak menyenyakan dalam kita beragama ini. Karena umumnya orang banyak itu dia tidak pakai dalil, ikut aja apa kata ustadznya. Gak tanya lagi kepada orang-orang yang berilmu, yang betul-betul faham tentang Quran dan Sunnah, lafahmi salaf. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan, karena ini penting dalam kita beragama, bahwa kita wajib mengikuti dalil, bukan mengikut orang banyak, bukan juga mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan juga mengikuti semangat. Saking semangatnya dia dalam beragama, akhirnya apa? Dia banyak merusak dan mengorbankan orang lain. Semangat. Kalau semangat enggak dibarengi dengan ilmu, akan terjadi kerusakan. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita akan bahas tentang masalah darah, dan ini merupakan masalah yang penting. Ya. Dan masalah darah, masalah perkara yang pertama kali diadili oleh Allah di hari kiamat nanti. Masalah darah pertama kali Allah akan adili pada hari kiamat. Kalau hubungan antara manusia dengan Allah, pertama kali sholat. Tapi hubungan antara manusia dengan manusia, pertama kali dalam masalah darah. Oke, Allah, Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama akan diputuskan antara manusia dengan manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Jadi yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia masalah darah. Adapun hubungan antara manusia dengan Allah, sholat. Jadi kalimat yang pertama, hadis Nabi SAW yang mengatakan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah darah. Jadi masalah darah ini masalah besar yang terjaga dalam Islam. Dan darah seorang Muslim lebih mulia dari di sisi Allah daripada Ka'bah yang mulia. Dan orang yang menumpahkan darah seorang Muslim, maka ini perbuatan kufur. Menumpahkan darah seorang Muslim, dosa besar yang paling besar. Menumpahkan darah seorang Muslim seolah-olah menumpahkan darah seluruh manusia. Menumpahkan darah seorang Muslim diancam dengan azab neraka Jahannam. Dan orang itu disiksa selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Dilaknat dia oleh Allah dan disediakan siksa yang pedih. Dan orang yang menumpahkan darah seorang Muslim diancam dengan tidak diampuni dosanya. Diancam tidak diampuni dosanya. Jadi disamakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang menumpahkan darah seorang Muslim itu, dia seperti orang yang berbuat kesyirikan, gak diampuni dosanya. Allah enggan untuk menerima taubatnya orang yang jelas mati dalam keadaan kafir, gak diterima. Yang kedua, orang yang membunuh seorang Muslim. Jadi hukumannya berat ini. Makanya kita bahas masalah ini, karena kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang memang meremehkan masalah darah. Dan ini masalah fitnah. Gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Masalah-masalah kecil. Jadi masalah perkataan yang dia gak suka, orang itu dibunuh. Masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah warisan. Kadang-kadang juga masalah demo. Banyak korban kaum muslimin yang terbunuh dengan sebab itu. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi kita wajib berhati-hati. Masalah darah ini masalah besar, yang gak boleh sampai seorang darah seorang muslim tumpah. Gak boleh. Orang kalau bawa panah, kata Nabi, barang siapa yang bawa panah, panah itu kan tajam, kata Nabi, tutup dia. Jangan sampai kena seorang muslim, gak boleh kena. Atau kita ada bawa pisau atau pedang, disuruh masukkan ke sarungnya. Jangan sampai terkena kepada seorang muslim, gak boleh. Orang umpamanya ribut antara seorang dengan seorang, dia ngancam dengan pisau, gak boleh, hukumnya haram. ngancam aja dengan pisau enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, "Man hamala 'alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, bukan termasuk golongan kami. Mengangkat senjata aja enggak boleh. Menunjukkan pisau aja kepada orang mukmin, mengancam enggak boleh, hukumnya haram. Apalagi sampai membunuh. Makanya kalau kita lihat di sini, darah seorang muslim ini sangat mulia. Bahkan Nabi ketika hajatul wada', Nabi bersabda, kita melihat di halaman 15, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi balalikum hadha liyuballighi syahidul ghaib." Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian adalah haram terpelihara antara sama kalian sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, di negeri ini, dan dalam orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Bakrah. Nabi juga bersabda SAW, "Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa malu wa irdo." Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Haram darahnya, enggak boleh tumpahkan, enggak boleh dibunuh. Kecuali dengan jalan yang hak, nanti saya akan jelaskan tentang jalan yang hak. Kemudian haram hartanya, enggak boleh diambil harta seorang muslim. Enggak boleh. Enggak boleh juga orang dia hutang enggak bayar, enggak boleh. Akan dituntut sampai hari kiamat. Begitu juga haram kehormatannya, enggak boleh dia dituduh dengan tuduh berzina atau tuduhan-tuduhan yang lain yang merobek kehormatannya dia, enggak boleh. Hukumnya haram. Bahkan kehormatan seorang muslim ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dirobek kehormatannya. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Masalah darah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini, seisinya ini hancur itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nabi bersabda SAW, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Antum lihat di halaman 17. Nabi bersabda SAW, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan insyaallah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i, dari Abdullah bin Amr, dari Buraidah radhiyallahu an, yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya." Terbunuhnya seorang muslim lebih berat urusan insyaallah daripada lenyapnya dunia. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad SAW memuliakan darah seorang muslim. Enggak boleh dibunuh. Kalau sekarang banyak sekali orang dalam masalah apa aja sudah mengancam dengan bunuh. Kadang-kadang perbedaan paham udah saling menyerang. Enggak boleh. Perbedaan paham, sejak zaman dulu sudah ada perbedaan paham. Tapi dengan menyerang, mengancam, itu kan nanti yang terbunuh orang muslim. Sama-sama muslim dengan pemahaman yang beda, orang muslim kemudian saling membunuh, enggak boleh dalam Islam. Hukumannya dosa besar. Kata Nabi, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, perbuatan dosa. "Wa qitaluhu kufrun." Dan memeranginya adalah kufur. Memerangi seorang muslim adalah kufur. Maka enggak boleh membunuh seorang muslim. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Nabi SAW pernah melihat Ka'bah. Artinya waktu tawaf, Nabi mengatakan kepada Ka'bah itu. Kata Nabi, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmataki waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki." Betapa bagusnya dirimu wahai Ka'bah, betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu, Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik harta maupun jiwanya. Kalau Ka'bah dia sebagai kiblat kaum muslimin, cuma satu kehormatan, mulianya Ka'bah ini. Tapi orang muslim kata Nabi tiga. Kehormatannya, darahnya, kemudian hartanya, jadi darahnya, kemudian hartanya dan kehormatannya, tiga. Seperti yang Nabi sebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian, tiga. Kalau Ka'bah cuma satu. Makanya lebih mulia kehormatan seorang muslim. Padahal Ka'bah ini kiblatnya kaum muslimin. Yang wajib dimuliakan Ka'bah ini. Tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nabi bersabda, ma'adhamaki. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma'adhamaki wa'adhama hurmataki wal mu'minu a'adhamu hurmatan indallahi minki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, betapa agungnya kamu, betapa agungnya kehormatanmu, akan tapi kehormatan seorang mu'min insyaAllah lebih agung daripadamu. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, orang mukmin yang tidak melukai mukmin lainnya, yang tidak menumpahkan darah seorang mukmin, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, ketentraman. Beda dengan orang yang pernah menumpahkan darah, melukai orang mukmin atau menumpahkan darah orang mukmin, itu enggak akan ada ketenangan dalam hidupnya selama-lamanya. Nabi bersabda, untuk melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 20 untuk melihat. La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Kata Nabi, la yazal mu'min fi fushatin min dinihi. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam kelapangan agamanya. Malam yusib daman harama, selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya. Luas agamanya, lapang, tenang, bahagia hidupnya, selama dia tidak melukai seorang mukmin dan tidak menumpahkan darah. Tapi ketika dia melukai orang mukmin dan menumpahkan darahnya, maka sempit dadanya dia. Sempit dadanya dia. Dan dia tidak akan bahagia hidupnya. Enggak akan bahagia. Orang yang menumpahkan darah enggak akan bahagia hidupnya. Anda bisa tanya kepada orang yang pernah membunuh orang. Ya. Antum kalau umpamanya ketemu dengan orang yang pernah membunuh, antum sedang ziarah umpamanya ke penjara, ya, atau dakwah di sana, tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, tidak akan mengalami. Sebab Nabi menyebutkan demikian, dia berada dalam kelapangan agamanya selama dia gak membunuh, tapi ketika dia membunuh akan sempit dadanya, tidak mengalami ketentraman, tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang pernah membunuh orang gak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang yang pernah membunuh seorang muslim, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, gak pernah. Sempit dadanya. Jadi apabila seorang menumpahkan darah seorang muslim yang diharamkan, maka akan sempit hatinya, sempit dirinya, sempit kehidupannya, dan dia senantiasa bayang-bayangi dengan ketakutan. Siapa aja? Anda bisa tanyakan kepada siapa aja yang pernah menumpahkan darah seorang muslim. Dia preman, dia jagoan, dia polisi, dia tentara, dia densus, atau apa aja. Ketika dia menumpahkan seorang muslim, gak akan bahagia hidupnya. Tidak akan bahagia. Ini sabda Rasulullah SAW. Tidak akan bahagia dia hidupnya. Kecuali kalau dia tobat dengan taubatan nasuha, itu pun perlu syarat-syaratnya. Yang sebagian ulama nanti saya akan bawakan. Sebagian mengatakan tidak akan diterima taubatnya. Tapi jumhur mengatakan diterima taubatnya selama ditobat dengan taubatan nasuha. Berat masalahnya. Bukan masalah kecil. Bayangkan Nabi mengatakan dunia ini semuanya hancur, itu lebih ringan dosanya dengan membunuh seorang muslim. Coba antum bayangkan, dunia ini seisinya hancur, ya, dengan terbunuh seorang muslim, itu masih lebih ringan hancurnya dunia, lebih besar dosanya membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Makanya peringatan untuk semuanya ini, untuk kita semuanya, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, siapa aja. Dan gak boleh sembarangan. Apakah dia preman, dia polisi, dia tentara, densus, gak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang tugas membunuh orang muslim, gak boleh. Lihat dulu kesalahannya, jangan main bunuh, gak boleh. Gak bisa, saya keliru, gak bisa. Gimana membunuh darah seorang muslim keliru? Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Kalau keliru ketika umpamanya dia sedang latihan nembak, umpamanya lagi latihan, kemudian gak sengaja ketembak orang lain, itu namanya gak sengaja. Kalau orang datang menggeledah rumah orang ditembak kepalanya, bukan sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja namanya itu. Orang lagi sholat ditembak kepalanya, itu sengaja namanya. Membunuh seorang muslim, berat hukumannya, dunia akhirat berat hukumannya. Kemudian kita lihat ayat-ayat. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim tentang surah Al-Maidah ayat 32 bahwa Allah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan pertama dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jal dan durhaka kepada Rasulnya SAW, yaitu dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Ya, apabila membunuh orang lain tanpa alasan yang diperolehkan syariat, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi Allah menyebutkan, kalau orang membunuh seorang mukmin satu, sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebagaimana orang mendustakan seorang rasul. Allah menyebutkan orang yang mendustakan seorang rasul seolah-olah dia mendustakan seluruh rasul. Jadi bukan satu yang didustakan, seluruh rasul. Jadi kalau dia mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan seluruh rasul-rasul. Seperti Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa kaumnya Nabi Nuh itu Allah menyebutkan bahwa dia telah mendustakan seluruh para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Allah menyebutkan kadzabat. Artinya telah mendustakan kaumnya Nuh. Mendustakan siapa? Al-mursalin, semua rasul. Padahal rasul yang pertama diutus ke muka bumi ini siapa? Saya tanya kepada antum, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi menyebutkan demikian. Jadi awal rasul yang diutus ke muka bumi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal enggak ada rasul kecuali Nabi Nuh yang pertama kali. Karena dakwanya para nabi itu semuanya sama. Ketika dia mendustakan Nuh, berarti mendustakan semua nabi. Sama seperti membunuh seorang muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya, kata nabi seperti satu tubuh. Ketika dia bunuh seorang muslim, seolah dia membunuh seluruh kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi Allah menyebutkan barang siapa yang menghidupkan, berarti dia menghidupkan semua manusia. Barang siapa yang membunuh, berarti membunuh semua manusia. Jadi kehormatan seorang muslim besar, karena mu'min dengan mu'min seperti satu tubuh. Ketika dibunuh, maka seolah-olah dia membunuh kaum muslimin yang lainnya. Sama seperti sakit, seorang mu'min, kalau ada mu'min yang sakit, dia merasa juga ikut sakit. Dia masa demam dan juga tidak bisa tidur. Di sini disebutkan, kita bahas ayat ini. Di sini disebutkan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'anna man qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'anna ma ahya an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh jiwa tanpa disebabkan karena membunuh orang lain atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkannya, seolah-olah dia membunuh menghidupkan semua manusia. Jadi orang, Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang yang membunuh jiwa bukan karena jiwa. Maksudnya dia membunuh itu bukan karena qisas. Kalau dia membunuh jiwa karena qisas, atau memang dia berhak untuk dibunuh, dan yang membunuh ini juga bukan kita tapi ulil amri. Yang membunuh adalah ulil amri. Atau dia membuat kerusakan di muka bumi, dia membunuh bukan karena orang itu membuat kerusakan, maka seolah-olah dia membunuh semua manusia. Karena kehormatan seorang muslim itu wahidah. Barang siapa yang merusak kehormatan seorang muslim, seolah-olah dia merusak kehormatan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana orang yang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua rasul. Meskipun yang mendustakan satu, yaitu Nabi Nuh aja, tapi seolah-olah mendustakan semua manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan, atau maksudnya di sini menghidupkan, menyelamatkan seorang mukmin, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Umpamanya ada seorang yang ribut antara orang yang dua-duanya akan saling membunuh, ada kita menengahi sehingga orang itu tidak jadi saling membunuh, maka seolah-olah kita menghidupkan seluruh manusia. Ganjarannya besar itu. Mendamaikan orang yang berselisih aja itu afdalus sadaqah. Sadaqah yang apalagi mendamaikan orang yang akan membunuh, itu besar ganjarannya. Seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian orang yang membunuh, ya di sini yang dibolehkan karena membunuh jiwa, atau dia membuat kerusakan. Kalau dia membuat kerusakan boleh dibunuh. Di sini menyebutkan biqairi nafsin. Barang siapa membunuh jiwa bukan karena membunuh jiwa. Kalau membunuh jiwa, dia harus dibunuh. Sebab Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulabalakum taqun. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas bagi orang-orang yang terbunuh. Harus ada qisas. Jadi kalau dia membunuh orang lain, harus qisas, bunuh. Atau dia membuat kerusakan. Kalau orang yang membuat kerusakan, harus dihukum. Hukumannya juga bunuh. hukumannya bunuh. Orang yang membuat kerusakan, hukumannya bunuh. Bentuknya apa membuat kerusakan? Seperti dia memberontak kepada penguasa, berhak dibunuh. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, seperti apa lagi yang pemerintah berhak untuk membunuh orang itu karena membuat kerusakan? Seperti dia membawa pemikiran-pemikiran yang sesat atau akidah yang rusak. Pemikiran sesat atau akidah yang rusak, boleh pemerintah untuk menghukum dia. Ya awalnya ya dihukum apa? Dihukum ta'zir dulu. Seperti zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Shabiq bin Asal dia membawa syubhat, maka dipukul oleh Umar bin Khattab dengan pelepah kurma sampai berdarah kepalanya. Belum sadar juga, pukul lagi terus. Dan diasingkan, enggak boleh orang menegur dia, enggak boleh salam kepada dia. Itu berikan hukuman. Yang melakukan ulil amri, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq. Dia melakukan ulil amri. Atau dia merampok. Merampok. Boleh ulil amri untuk membunuh mereka. Atau dia sebagai agen narkoba. Narkoba, mukhadirat, boleh dihukum. Makanya pemerintah bagus memberikan hukum bunuh, ya, kepada orang-orang yang narkoba itu dihukum bunuh, karena merusak. Orang yang sudah narkoba merusak sekian banyak orang, dan pemerintah berhak untuk membunuh mereka. Kenapa? Fasad, mereka membuat fasad, kerusakan di muka bumi. Jadi yang pertama tentang fasad itu berkaitan dengan akidah. Dan yang lainnya, yang kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang lain, itu fasad. Kita lanjutkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini hukumannya berat. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah menyebutkan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "fajazaohu jahannam," maka balasannya adalah jahannam. "Fajazaohu jahannam," balasan negara jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adalahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih, azab yang besar. Antum lihat di ayat ini ada 5 hukumannya bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yang pertama, dia akan dibalas dengan azab neraka jahannam. Fajazau jahannam. Yang kedua, Allah Ta'ala murka kepadanya. Yang kedua, dia kekal dalam neraka. Khalidan fiha, kekal dalam neraka. Yang masalah kekal ini juga khilaf di antara ulama. Yang ketiga, Allah Ta'ala murka kepadanya. Wa ghadiballahu alaihi. Yang keempat, wal'anahu, Allah laknat dia. Yang kelima, wa'adalu adzaban adzima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. 5 bagi orang yang membunuh seorang mukmin itu 5 dosanya, dosa besar. Yang pertama, dia dibalas dengan azab neraka jahanam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, yaitu Allah sediakan bagi dia azab yang besar. Maka ini bukan masalah kecil ini. Ini masalah besar. Masalah ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Makanya hati-hati kita dalam masalah ini. Masalah darah adalah masalah besar. Bahkan sebagian ulama dengan dasar ayat ini, orang yang membunuh seorang mukmin enggak ada tobat bagi dia. Dengan dasar ayat ini. Di sini saya jelaskan juga di sini. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat sekali. Dasarnya ayat ini. Nanti saya akan sebutkan ini. Jadi sebagian ulama berpendapat kekal dalam neraka jahanam. Di antara pertama kali yang berpendapat demikian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapat engkau dengan seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja? Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Surah An-Nisa di ayat 93 ini. Sampai orang itu mengatakan lagi, bagaimana kalau dia taubat? Dia beriman kepada Allah. Dia beramal soleh. Kemudian dapat petunjuk. Kata Ibnu Abbas, bagaimana dia taubat? Bagaimana dia taubat? Sedangkan Allah menyebutkan bahwa dia kekal dalam neraka jahanam. Allah murka, Allah melaknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. Ini pendapat Ibnu Abbas yang pertama. Tapi kemudian setelah itu Ibnu Abbas juga termasuk pendapat yang belakangan menyebutkan diterimanya taubat. Artinya awal ini untuk mengancam orang supaya apa? Orang tidak mudah-mudah dalam masalah darah kaum muslimin. Tidak bermudah-mudah tentang masalah darah kaum muslimin. Enggak boleh menjelekkan kaum muslimin. Enggak boleh merusak darah mereka, enggak boleh. Enggak boleh mencemarkan nama baik mereka, apalagi membunuh enggak boleh. Nanti saya akan lanjutkan penjelasannya. Kita baca dulu. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufur." Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mencaci maki seorang muslim fasik dan memeranginya adalah kufur. Kemudian orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan dan menggunakan syariat, maka ia tidak termasuk ibadur rahman, tidak termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Bahkan ia mendapatkan hukuman yang berat, dilipat gandakan azabnya, dan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Furqan ayat 68-70, justru di surah Al-Furqan ini disebutkan tentang diterimanya taubat. Ini juga dipakai dalil oleh jumhur ulama bahwa orang yang membunuh seorang muslim dan dia taubat dengan taubatan nasuha, dia beriman, dia beramal soleh, kemudian dia ihtada, terus di atas petunjuk, jumhur ulama mengatakan diterima taubatnya dengan dasar ayat ini. Sebab dalam dasar ayat ini surah Al-Furqan ayat 68-70 menyebutkan tentang orang yang taubat. Jadi setelah dibawakan ayat walladzina yad'una ma Allah ilan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Akan tetapi barang siapa melakukan demikian, niscaya ia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Di sini disebutkan dengan kalimat illa man taba, kecuali yang taubat. Berarti seandainya dia berbuat syirik, kemudian dia juga pernah membunuh atau berzina, dia taubat dengan taubatan nasuha, dia beriman sebelum dia wafat, maka kembali kepada ayat ini diterima taubatnya dan dia melakukan amal saleh. Kemudian ikhwanul bidin azakumullah, bahwa membunuh, menumpahkan darah seorang muslim termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi bukan hanya dosa besar yang paling besar, termasuk akbarul kabair. Makanya hukumannya Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam kalau ada orang menumpahkan darah seorang muslim. Seandainya ada satu orang muslim atau dia seorang dai, seorang ustadz yang mengajarkan Quran sunnah, mengajak orang sunnah, ahlul bid'ah enggak senang, kemudian mereka membunuh orang ini, maka semua ahlul bid'ah itu akan dimasukkan ke neraka jahanam. Atau muslim yang lain yang bukan ahlul bid'ah, tapi dia karena kebencian sama muslim enggak senang dibunuh orang itu, maka Allah akan masukkan semuanya ke neraka jahanam. Antum lihat hadisnya di halaman 28. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullah fin nar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu, berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kalau ada masyarakat yang enggak senang dengan seseorang, kemudian orang itu, orang muslim dibunuh, maka semuanya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan dosa besar, tapi dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dosa besar yang paling besar. Tentang dosa besar Nabi sebutkan, antum lihat di halaman 29, Nabi bersabda SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihru wa qatru nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wa Rasulullah, apa itu? Beliau bersabda, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua melakukan sihir, ini sihir termasuk dosa besar, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan dengan sebab yang dibenarkan oleh agama, yang keempat memakan harta riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam membelot dalam peperangan, dan yang ketujuh melontarkan tuduhan zina kepada wanita muslimah yang terjaga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, akbarul kabair al isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qaulul zur atau qala wa syahadatuz zur. Nabi SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh jiwa. Yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Ini namanya syirik. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik, syirkun akbar. Dan ini enggak boleh. Perbuatan dosa besar yang paling besar, yang Allah enggak akan ampuni. Yang kalau dia berbuat syirik itu akan menghapuskan seluruh amalnya. Dan orang yang berbuat syirik, kalau mati dalam keadaan syirik, maka diharamkan bagi dia sorga. Haram. Seluruh amalnya hapus dan diharamkan sorga. Kalau kita lihat, fenomena kesyirikan juga banyak di masyarakat. Ya, orang datang ke kubur-kubur keramat. Kubur-kubur, kiai, ustadz, habib atau yang lain, kemudian datang mereka minta ke kubur itu. Dalam Islam gak boleh. Kalau pakai akal yang waras, bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu? Sedangkan waktu mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantarkan ke kubur. Sudah dikubur, orang datang berbondong-bondong minta. Ini perbuatan syirkun akbar. Bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan akal. Dan merupakan dosa besar yang paling besar. Ini masih banyak orang berbondong-bondong, jutaan manusia masih ziarah ke kuburnya wali-wali atau orang-orang yang dianggap keramat. Ini perbuatan syirik akbar. Fenomena syirik masih banyak di masyarakat kalau kita lihat. Dan ini harus terus didakwakan. Makanya para dai, para ustaz itu harus memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Ingatkan umat. Kalau dia sayang kepada umatnya, dia harus mengingatkan mereka agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Taala. Sebab kalau berbuat syirik akan hapus seluruh amalnya. Lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Jadi enggak boleh dibiarkan kesyirikan di muka bumi, tidak boleh sama sekali. Ini kezaliman yang paling zalim. Kata Allah, "Inna syirka la dzulmun adzim." Syirik itu kezaliman yang paling zalim. Kalau ada raja yang zalim, syirik ini lebih zalim daripada raja yang zalim. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Allah enggak akan redha. Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Enggak akan redha. Meskipun dia datang ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi, Allah enggak redha. Atau minta atau doa kepada malaikat Jibril, Allah enggak akan redha. Seperti disebutkan dalam kitab Usulul Tsalatsa, Inna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tidak akan redha disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah enggak akan redha selama-lamanya. Makanya ini harus didakwakan. Dan harus mestinya kalau terus dakwah ini berjalan, kesyirikan itu mestinya berkurang. Selama syirik itu ada, dia akan mengalami keberkahan. Satu desa, satu negeri, enggak ada keberkahan. Enggak ada kedamaian. Dan terus problem yang ada. Kalau di Indonesia ini terus ada kesyirikan, terus ada problem, enggak akan berhenti. Sampai kapan juga. Sebab syirik ini sumber bencana. Syirik sumber bencana. Makanya harus dihapus kesyirikan ini. Kepercayaan-kepercayaan manusia juga kepada manusia mempunyai kehebatan, kekuatan, mengetahui yang gaib, enggak ada dalam Islam. Nabi aja enggak tahu yang gaib. Atau batu punya kekuatan, enggak ada dalam Islam. Batu bisa menyelamatkan orang, menolak bahaya, tidak ada dalam Islam. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Yang menghilangkan malapetaka hanya Allah. Itu wajib diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Ini syirik. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa. Dosa besar yang paling besar, membunuh jiwa. Karena darah kaum muslimin mulia di sisi Allah Taala, enggak boleh ditumpahkan. Ketika ditumpahkan, Allah murka kepada mereka. Seperti tadi yang sudah kita baca ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah itu murka, Allah melaknat, Allah hukum dia dengan hukuman kekal dalam neraka, dan Allah akan sediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang membunuh seorang muslim. Maka jangan sekali-kali kita niat mengancam orang dengan pisau atau yang lain, gak boleh. Itu hati-hati. Ini membunuh jiwa bukan masalah kecil. Dan ini banyak orang-orang yang menggampangkan masalah ini dengan segala macam pemahaman-pemahaman yang kemudian juga pemahaman-pemahaman yang sesat sehingga darah kaum muslimin dihalalkan. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini pun dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Makanya antum ingat, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Hukumnya haram. dosa besar yang paling besar. Anak yang durhaka tidak akan bahagia hidupnya. Anak yang durhaka pada orang tua enggak akan barokah hidupnya. Mesti banyak problem hidupnya. Mesti banyak problem. Problem dia, istrinya, anaknya, rumah tangganya, mesti problem. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tuanya. Enggak ada keberkahan hidupnya. Anak yang durhaka. Makanya taubat kepada Allah. Kalau durhaka, segera taubat, berbuat baik pada orang tua. Makanya anak yang berbuat baik pada orang tuanya diberikan kebahagiaan. Diberikan oleh Allah kelapangan. Diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Makanya perhatikan, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Kita harus berkata yang lemah lembut kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, ziarah silaturahim kepada orang tua, bir walidain. Di atasnya silah, silaturahim, bir, berbuat baik kepada orang tua. Jangan dihitung apa yang kita berikan, apa yang bisa kita bantu orang tua, jangan dihitung. Jangan durhaka. Jangan menengking orang tua dengan perkataan, jangan menghentak orang tua, jangan membantah orang tua, ingat itu. Sebab Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra aduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah telah mewajibkan enggak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya kedua-duanya atau salah seorang dari orang tua berada pada si kalian dan mereka sudah berusia lanjut, maka jangan mengatakan kalimat akh, kalimat cis, uff, jangan. Jangan menengking orang tua, jangan menghardik orang tua, jangan membantah orang tua. Wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang paling mulia. Kalau kita bisa berkata lemah lembut kepada orang lain, orang tua lebih daripada itu. Kemudian yang keempat, yaitu perkataan dusta atau menjadi saksi palsu. Dan ini banyak sekarang ini orang-orang yang menjadi saksi palsu. Ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa orang yang membunuh seorang muslim itu nanti orang muslim ini yang dibunuh akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Antum lihat hadisnya di halaman 31 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audaju tashkhabu daman yaqulu ay rabbi sal hadha fima qatalani." Pada hari kiamat, korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Jadi orang yang membunuh dengan yang dibunuh itu dihisab pertama kali pada hari kiamat nanti. Kalau bicara yang pertama kali dihisab, yang hubungan antara manusia dengan Allah, yang pertama kali apa? Salat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab pertama kali seorang hamba itu masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau salatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kemudian yang berhubungan antara manusia dengan manusia, masalah darah. Nanti yang membunuh dengan yang dibunuh pertama kali datang kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terbunuh mengatakan begini kepada Allah, "Ya Allah." Jadi dalam keadaan karena dia pernah disembelih umpamanya, dipotong kepalanya, kepalanya di tangannya ada. Dalam keadaan berdarah-darah, dikatakan kepada Allah, "Ya Allah, tanya kepada orang ini yang membunuh saya ini, kenapa dia bunuh saya? Alasan apa dia bunuh saya?" Jadi di sini disebutkan pada hari kiamat korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Ubun-ubun dan kepala si korban berada di tangannya dengan darah yang masih mengucur dari urat-urat lehernya. Si korban berkata, "Ya Rab, tanyakan kepada orang ini, mengapa ia membunuh aku? Apa alasan membunuh aku?" Dan gak bisa jawab orang itu. Gak bisa jawab. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan dikekalkan dalam neraka. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ashahih. Jadi antum perhatikan dalam syariat Islam yang sangat indah agama Islam ini, membunuh orang kafir aja enggak boleh. Orang kafir dalam artian orang kafir yang dalam pemerintahan Islam. Artinya dia punya perjanjian atau dia masuk aman, diamankan oleh pemerintah, maka gak boleh dibunuh. Atau yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, gak boleh dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka orang itu tidak akan mencium aroma sorga. Antum lihat Nabi bersabda SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yurih atau lam yarah ra'ayatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Padahal sungguhnya aroma sorga akan dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Ada riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i, Nabi bersabda SAW, "Man qatala qatilan min ahli dhimma lam yurih ra'ayatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh seorang dari ahli dhimma, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Padahal sesungguhnya aroma sorga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Ini orang kafir aja gak boleh dibunuh. Ini kafir yang dapat keamanan, bukan kafir harbi dalam peperangan. Kalau dalam peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir, ya dibunuh mereka. Di mana aja mereka ada, bunuh mereka. Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Jadi faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatkan mereka. Ini dalam peperangan antara muslimin dengan kafirin. Di dalam kondisi tidak perang, seperti di kita ini banyak orang-orang kafir, tetangga kita orang kafir, enggak boleh dibunuh. Enggak boleh. Orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga. Orang muslim membunuh orang kafir enggak mencium aroma surga. Itu orang kafir yang dibunuh. Sekarang kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar lagi dosanya. Kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar dosanya. Makanya masalah yang seperti ini, ikhwan fil din, azakumullah, kita wajib hati-hati. Wajib kita berhati-hati. Bahkan di dalam peperangan saja, peperangan antara muslim dengan kafirin, ada orang kafir yang dia membunuh orang Islam. Dalam peperangan ini, orang Islam dibunuh, dicacat, dibunuh. Kemudian terakhir, ketika dia sudah lemah, gak punya kemampuan, ketika kita mau bunuh umpamanya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak boleh dibunuh. Ini pernah terjadi. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang membunuh Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Usama waktu itu melihat ada orang kafir membunuh orang-orang muslim, membunuh sahabat. Kemudian ketika Usama dekat dengan dia, sudah Usama mau bunuh orang ini, dia sudah gak punya kekuatan apa-apa. Sudah banyak orang muslim yang dibunuh, gak punya kekuatan. Begitu Usama mau bunuh, dia mengucapkan syahadat la ilallah, dibunuh juga oleh Usama radhiyallahu an. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW, diceritakan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Usama, ini saya jelaskan di sini di buku ini, ketika kata Usama, ketika pedangku mengarah pada dirinya, ia segera mengucapkan la ilallah. Kemudian Rasulullah, engkau tetap membunuh dia? Kata Usama, iya. Beliau bersabda, apa yang beliau SAW bersabda, apa yang kau akan perbuat dengan kalimat la ilallah nanti pada kiamat? Usama mengatakan lagi, wahai Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah bagi diriku. Beliau bersabda, wahai Usama, apa yang akan kau perbuat dengan kalimat Allah nanti pada hari kiamat? Terus diulang-ulang oleh Rasulullah. Dan hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi bukan masalah kecil ini, masalah besar. Hatta dalam peperangan aja dia sudah mengucapkan kalimat Allah, tetap dibunuh. Usama mengatakan dia untuk membela diri supaya gak dibunuh. Apa kamu tahu tentang isi hatinya? Apa kamu tahu? Kamu gak tahu, dia, yang kita menghukumi yang zahir, yang tahu yang rahasianya Allah, yang tahu hatinya Allah. Kita menghukumi yang zahir, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, gak boleh dibunuh. Gak boleh dibunuh. Maka Nabi terus mengulang-ulang, akhirnya Usama menyesal. Seumur hidupnya menyesal. Sampai ketika terjadi fitnah, artinya terjadi fitnah, waktu terjadi peperangan di zaman Ali bin Abi Thalib, Usama enggak ikut. Fitnah yang terjadi. Makanya ketika terjadi fitnah, enggak boleh ikut kita dalam peperangan itu, enggak boleh. Perang fitnah namanya, enggak boleh. Bukan jihad. Bukan jihad, ini perang fitnah, enggak boleh jihad. Artinya bukan nama jihad itu. Meskipun mereka namakan jihad, tapi fitnah. Seperti yang sekarang terjadi. Yang terjadi adalah fitnah. Jadi orang membunuh kaum muslimin. Bukan jihad. Yang dibunuh oleh mereka pertama kali kaum muslimin. Kalau kita lihat dalam sejarah, ya, yang merusak agama Islam ini, merusak darah kaum muslimin, merusak harta kaum muslimin, dua firqah yang sesat sepanjang sejarah sampai hari ini dan nanti sampai hari kiamat. Dua firqah yang sesat sepanjang sejarah yang merusak darah kaum muslimin dan merusak harta kaum muslimin. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Yang pertama Khawarij, pertama kali terbunuhnya Utsman karena Khawarij memberontak kepada penguasa. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga karena Khawarij. Dia memerangi Ali bin Abi Thalib. Dan Ali perangi mereka dibunuh, tapi terakhir Ali pun terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Khawarij. Oleh Abdurrahman bin Muljam, Khawarij. Dan Khawarij terus sampai sekarang, seperti ISIS yang ada sekarang ini, Khawarij. Khawarij. Enggak ada seorang ulama pun yang mendukung dan mengakui, enggak ada sama sekali. Dia hanya membuat sendiri, kemudian dia bunuh kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam. Yang dibunuh pertama kali oleh mereka kaum muslimin. Penyembah berhala aman. Kata Nabi, nanti Khawarij itu yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah berhala. Orang penyembah berhala dibiarkan oleh dia. Tapi orang Islam dibunuh semuanya oleh dia. Dan pembunuhan mereka kejam. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun dibunuh, anak kecil pun dibunuh, dibakar oleh dia. Ini bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ini Khawarij. ISIS adalah Khawarij. Sama dengan Syiah. Syiah, agama Syiah dibuat oleh siapa? Agama Syiah dibuat oleh siapa? Oleh Yahudi. Abdullah bin Sabah la'natullah alaih. Syiah gulu dia dalam beragama. Tadi saya sebutkan tentang enggak boleh gulu. Khawarij gulu dalam mengkafirkan kaum muslimin dan juga memberontak kepada pemerintah Islam. Syiah juga demikian, gulu kepada Ahlul Bait. Gulu kepada Ahlul Bait. Dua-duanya kalau Anda perhatikan, Syiah dan Khawarij semuanya mengkafirkan sahabat. Anda melihat, Syiah mengkafirkan sahabat, Khawarij mengkafirkan sahabat. Syiah mengkafirkan sahabat, Khawarij mengkafirkan sahabat. Dua-duanya sesat ini. Khawarij Nabi sebutkan bahwa mereka anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij anjing-anjing neraka. Syiah juga demikian. Ini rusak, membunuh kaum muslimin sepanjang sejarah. Syiah membunuh kaum muslimin sepanjang sejarah. Sampai hari ini. Menghalalkan darah kaum muslimin. Orang yang tidak sepaham dengan dia, dibunuh oleh mereka. Ini Syiah. Maka kejahatan Syiah ini luar biasa kejahatannya. Sama dengan Khawarij. Dua-duanya ini sama. Dua-duanya ini sama. Merusak Islam, merusak kaum muslimin. Dan kalau kita lihat, Khawarij, sebagian ulama mengatakan kafir. Tapi sebagian mengatakan tidak. Sebagian mengatakan kafir, sebagian tidak tentang Khawarij ini. Sebagian ulama mengatakan kafir. Kalau Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya apakah mereka kafir, tidak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang mereka sebagaimana dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, hum ikhwanuna bagau alaina. Hum ikhwanuna, mereka saudara kita, tapi mereka melewati batas kepada kita. Berbuat zalim kepada kita. Kezaliman mereka ini. Membunuh kaum muslimin. Dan berat hukumannya di akhirat. Di dunia berat bagi mereka, di akhirat juga berat. Kemudian Syiah juga sama demikian. Antum perhatikan ya, di kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, ketika menceritakan tentang Khawarij, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, mereka ini Khawarij ini dan terus akan membuat kerusakan. Disebut dua oleh seperti yang mereka bikin sekarang ini. Subhanallah. Mereka bikin namanya Daesh. Daesh, Daulah Islam. Daesh, Daulah Islam Irak wa Syam. Daesh atau ISIS, ya. Kata Ibnu Katsir, antum perhatikan Ibnu Katsir ini pada abad ke-7. Kata Ibnu Katsir tentang Khawarij ini bahwa mereka akan merusak nanti di mana? Di Syam, di Syria dan Irak katanya. Itu abad ke-7 sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwa kelompok ini Khawarij akan merusak Syam dan Irak. Disebutkan Syam dan Irak. Dirusak semuanya, perempuan-perempuannya dirusak, anak-anaknya dirusak. Anda bisa bayangkan, sudah dilihat oleh ulama demikian kerusakannya mereka pada zaman itu. Di zaman Utsman aja, lebih dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Utsman, ketika Utsman akan dibunuh, kalau engkau bunuh aku, akan terus terjadi peperangan, pembunuhan sampai hari kiamat, kata Utsman. Betul ucapan Utsman radhiyallahu an. Kalau engkau bunuh aku, akan tetap pertumpahan darah, enggak akan berhenti sampai hari kiamat. Terbukti sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat nanti, pertumpahan darah. Jadi ketika Utsman mau dibunuh, Utsman bilang, jangan dibunuh. Ketika akan dicabut kekuasaan, Nabi sudah bilang, jangan engkau cabut kekuasaan engkau. Jangan dikasih kepada Rasulullah. Tetap engkau pegang kekuasaan kata Rasulullah. Sampai engkau mati, kata Rasulullah SAW. Maka ketika mereka minta, Utsman enggak mau kasih kekuasaan. Tetap, karena nasihat Nabi. Utsman memberikan, kalau engkau bunuh aku, akan terus kalian akan menumpahkan darah. Terus menerus, seperti yang Utsman katakan. Seperti yang sekarang kita lihat. Pertumpahan darah terus menerus. Enggak ada berhentinya. Ini tentang Khawarij. Yang Syiah juga demikian. Syiah menumpahkan darah kaum muslimin. Dari mulai zaman Ali bin Abi Thalib, makanya ketika mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, dibunuh oleh Ali, dibakar oleh Ali. Sahabat yang lain gak setuju, tapi Ali mengatakan ini sebagai hukuman. Ali dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Kemudian mereka mengkultuskan Ali, bahwa yang berhak untuk menjadi imam, khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Dan mereka mengatakan bahwa semua sahabat kafir kecuali berapa orang saja, termasuk ummatul mu'min, dikafirkan oleh mereka, oleh Syiah, lanatullah alaihim. Jadi dua ini kelompok jahat ini. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij. Atau yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dan mereka ini pada hakikatnya sudah jauh dari ajaran Islam, keluar dari ajaran Islam mereka ini. Dan keduanya sama-sama mengkafirkan sahabat. Sama-sama mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah. Tentang orang yang membunuh seorang muslim, apakah dosanya masih bisa diampuni atau tidak? Kita lihat hadisnya. Bab ini masalah berat yang merupakan ancaman. Antum lihat dari mulai halaman 37 dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Kullu dzanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida." Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Taala. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih li ghairihi. Diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Kubra, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Dzahabi. Dalam riwayat lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dzanbin asallahu yaghfirahu illa man mata musyrikan aw man qatala mu'minan muta'ammida. Kata Nabi SAW, setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dalam Mu'ridul Tum'an, dan juga dalam sahih Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Di sini Nabi menyebutkan, ini sabda Nabi SAW, bahwa semua dosa, dosa semuanya akan diampuni oleh Allah. Kecuali dua yang tidak diampuni. Pertama syirik atau kufur. Yang kedua adalah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Itu tidak akan diampuni. Dan hadis ini sahih. Ya, Nabi menyebutkan orang yang membunuh orang mukmin tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Juga hadis yang lain. Ini tadi hadis. Yang pertama hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua hadis Abu Darda. Yang ketiga hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Aballah yaj'al liqatilil mu'min taubatan." Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Adz-Dziyah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Hadith Al-Mukhtara dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah juz yang kedua. Jadi Allah enggan untuk menerima taubat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Enggak diterima taubatnya. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja sulit dia untuk bertaubat kepada Allah, sehingga sangat sedikit harapannya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, timbul pertanyaan. Pertanyaan, apakah ada taubat bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja? Sekarang dia menyesal. Jadi memang ada seorang yang pernah membunuh seorang mukmin dengan sengaja karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, karena ikut mungkin dengan kelompok-kelompok yang ada, atau yang lainnya. Apakah dia ada taubat? Dijelaskan oleh para ulama di sini bahwa hadis dari Nabi SAW yang telah disebutkan di atas secara zahir menunjukkan tidak diterima taubat orang yang membunuh seorang mukmin sengaja. Ditambah lagi dengan ayat mulia yang mengancam dengan keras bahwa pembunuh orang mukmin dengan sengaja dia akan kekal dalam neraka. Dasarnya surah An-Nisa ayat 53. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menjadikan bagi dia azab yang besar baginya. Ditambah lagi athar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, athar Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lainnya, bahwa orang yang membunuh seorang mukmin yang sengaja maka tidak ada taubat baginya. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Ini pendapat. Pendapat yang enggak terima taubat. Tapi pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama juga pendapat jumhur ulama dengan dalil. Bukan kira pendapat yang mengatakan tidak diterima taubat dengan dalil. Hadis itu kita baca dengan ayatnya. Pendapat ulama yang mengatakan diterima taubatnya juga dasarnya dalil. Jumhur ulama, kita lihat di sini. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja masih bisa diterima taubatnya. Bahkan ada atsar dari sahabat dan tabi'in yang menjelaskan adanya taubat bagi orang yang membunuh. Seperti halnya atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, bahkan Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf bahwa pembunuh masih memiliki kesempatan taubat antara dia dengan Allah Ta'ala. Saya ulangi, tolong dengarkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf bahwa pembunuh masih memiliki kesempatan taubat antara dia dengan Allah. Jika ia bertaubat dan kembali kepada Allah, khusyuk, tunduk dan beramal soleh, niscaya Allah akan menggantikan keburukan dengan kebaikan serta menjadikan si terbunuh ridho kepadanya dan ridho terhadap kezalimannya. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Ini ayat sudah kita baca. Kemudian juga firman Allah, Allah menyebutkan kepada orang-orang yang melewati batas dengan berbuat dosa-dosa besar, itu tetap masih ada harapan mereka untuk taubat. Antum lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Surah Zumar ayat 53. Di sini Allah menyebutkan di sini, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melewati batas aslinya, melewati batas dengan berbuat dosa besar. Apakah itu membunuh, apakah itu berzina, apakah minum khamar atau yang lain. Dia melewati batas. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Ayat ini berlaku umum untuk semua dosa. Seperti kekafiran, kesyirikan, keraguan, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan dan lain-lain. Maka siapa saja yang bertaubat dari dosa semua itu, Allah akan menerimanya. Kemudian ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ini kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak taubat. Sampai akhir hayatnya dia tidak taubat, maka enggak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia masih hidup, masih jauh kematiannya, dia berbuat syirik kemudian dia taubat, diterima oleh Allah. Jadi ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini ayat ini yang mengatakan Allah enggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, enggak diampuni. Jadi kalau dia mati dalam keadaan syirik, enggak diampuni dosanya. Tapi kalau dia taubat, diampuni. Semua dosa kalau dia taubat akan diampuni. Dengan dasar ayat surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ayat ini, ayat surah An-Nisa 48 bersifat umum bagi seluruh dosa selain syirik. Penyebutan di dalam surah yang mulia ini, baik sebelum maupun sudah ayat ini, adalah untuk memperkuat harapan. Wallahu a'lam. Itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, jumhur ulama salaf dan seluruh ulama Ahlussunnah menafsirkan ayat 93 dari surah An-Nisa bahwa ayat ini sebagai ancaman yang keras bagi orang yang membunuh seorang mu'min. Mereka berpendapat sahnya taubat pembunuh sebagaimana sahnya taubat dari dosa-dosa yang lain. Mereka berkata, mana ayat fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, yaitu jika Allah kehendaki, Allah akan membalasnya dengan neraka jahannam. Jumhur ulama berpegang dengan ayat 48 dari surah An-Nisa. Termasuk hujah dalil jumhur ulama adalah hadis seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Di Nabi bawakan hadis ini sahih. Di Nabi menceritakan kepada para sahabat, di zaman Bani Israel itu ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada seorang pendeta, seorang rahib, seorang ahli ibadah, tanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya ada tobat? Kata si ahli ibadah, enggak ada tobat. Dibunuh lagi. Si pendetanya, si ahli ibadah dibunuh, jadi genap 100. 100 orang dibunuh. Kemudian dia mencari lagi. Dapatlah seorang alim, seorang ulama. Di sini beda ya, antara ahli ibadah dengan ulama beda. Ahli ibadah enggak punya ilmu. Jawabnya sembarangan. Kalau orang berilmu hati-hati menjawabnya. Ketika datang kepada seorang berilmu, saya sudah bunuh 100. Ada enggak saya tobat? Ada. Kata si ulama ada. Orang alim mengatakan ada, kamu tobat. Diterima tobat kamu. Cuma syarat. Kamu harus pindah dari negeri kamu. Dari tempat kamu harus hijrah. Karena tempat kamu tempat yang jelek. Kamu akan terus membunuh nantinya. Pindah. Maka orang ini berjalanlah untuk pindah ke negeri yang ditunjukkan oleh si orang alim ini. Di tengah perjalanan, dia meninggal dunia. Di tengah padang pasir, dia meninggal dunia. Kemudian, datang dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, dia harus disiksa, sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak. Dia sudah taubat. Ribut dua malaikat ini. Yang satu ingin mengatakan dia masuk neraka, artinya akan diazab, yang satu enggak, karena dia sudah taubat. Dikirim satu malaikat lagi. Sekarang begini aja, ukur aja tempatnya. Ukur. Dari negeri dia membunuh ke negeri yang akan dituju. Diukur oleh malaikat ini. Bedanya satu jengkal. Dia menghadap ke negeri yang akan dia tuju. Beda satu jengkal. Yang Allah mengampuni dosanya. Diampuni. Sudah bunuh 100, diampuni semua dosanya oleh Allah. Itu dasarnya jumhur ulama, bahwa orang yang membunuh, kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, dia penuhi syaratnya dengan ikhlas, dan juga dia tetap istiqomah dan sobatnya, Allah akan terima taubatnya. Dasarnya hadis ini. Jelas ya? Jadi perbedaan dari ulama salaf tentang masalah ini, bahwa yang kuat pendapat jumhur, diterima taubatnya. Karena hadis ini membenarkan ketika Nabi menceritakan tentang Bani Israel, ini sebagai artinya sebagai dasar, sebagai dalil bahwa orang yang membunuh itu masih diterima taubatnya. Ini penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Begitu juga penjelasan Ibnu Katsir. Jadi kata Ibnu Katsir, jika hadis ini berlaku pada Bani Israel, maka untuk umat Islam penerimaan taubat lebih utama dan lebih patut, sebab Allah telah meletakkan menghilangkan dari kita beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu dibebankan atas mereka Bani Israel, yaitu setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama yang hanif, agama yang muda. Al-Imam Nuqaim, ini dalam tafsir Mukathir, Imam Nuqaim juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan tentang diterimanya taubat pembunuh orang mukmin apabila betul-betul dia taubat dengan ikhlas, dengan jujur, dengan benar dan istiqomah, di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian kata Al-Habib Mukathir, untuk melihat lagi, seandainya pembunuh orang mukmin dengan sengaja itu masuk neraka, seandainya memang ditetapkan dia masuk neraka dengan dasar ayat Al-Quran, tapi tidak kekal. Kalimat khalidan fiha ditafsirkan yaitu dia akan lama dalam neraka tapi tidak kekal. Jadi kalimat khalidan fiha itu diartikan oleh para ulama tidak kekal. Sama seperti orang muslim yang membunuh diri, Nabi dalam hadisnya menyebutkan khalidan mukhalan fiha, orang yang bunuh diri kekal dalam neraka. kata para ulama, enggak kekal, dia kan orang muslim. Dia tidak kekal. Kalimat khalidan mukhalifiyah artinya dia lama dalam neraka. Selama dia masih ada seberat zarah iman, dia akan keluar dari api neraka. Dengan dasar hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari iman. Hadis ini sahih dari Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bertaubat dari membunuh, dia harus bertaubat dengan taubat yang ikhlas. Taubat yang jujur, taubat yang benar. Jadi orang-orang yang pernah membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka syaratnya untuk diampuni dosanya, maka dia harus bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang benar, taubat yang tulus, taubat yang jujur, dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, dia beriman dengan keimanan yang benar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Kemudian dia melakukan amal-amal saleh. Sebab Allah menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha ulaika yubadilullahu sayyiatim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Kecuali yang taubat, beriman, beramal saleh, maka mereka Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma yang perlu diingat, orang yang pernah membunuh seorang muslim itu dia harus memperhatikan bahwa ketika dia membunuh, dia melanggar tiga hak. Ketika seorang itu membunuh seseorang, seorang muslim, dia telah melanggar tiga hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak yang terbunuh, yang ketiga hak ahli waris. Yang pertama hak Allah, dia wajib taubat. Kemudian hak yang terbunuh, yaitu qisas. Kemudian yang ketiga hak ahli waris. Kalau ahli waris itu memaafkan, maka dia harus membayar apa? Membayar diyat. Yaitu diyatnya berapa? 100 ekor unta. Jadi ahli waris juga punya hak di sini. Dasarnya apa? Dasarnya ahli waris punya hak, yaitu surah Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi hak Allah, karena Allah melarang membunuh jiwa. Kalau dibunuh melanggar hak Allah, dia wajib taubat. Yang kedua, hak yang dibunuh wajib apa? Qisas. Bapak Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un la bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Ini yang melaksanakan ulil amri. Yang melaksanakan ulil amri, pemerintah. Bukan pribadi, bukan kelompok. Yang melaksanakan qisas yaitu pemerintah. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian melaksanakan qisas. Itu ulil amri, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan, tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan. Artinya tebusan kepadanya dengan baik. Yang demikianlah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia telah, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas ada jaminan kehidupan bagi kamu, wahai orang berakal, agar kamu bertakwa kepada Allah. Kalau ditanya diatnya berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi kalau umpamanya harga unta 5 juta umpamanya, 100 ekor 500 juta harus dibayar kepada keluarganya. Jadi ini hak yang berkaitan dengan orang hak yang terbunuh. Dan kisos harus terlaksana oleh pemerintah, dan pemerintah yang harus melaksanakan. Kemudian nanti pemerintah juga melaksanakan yang lain. Ulil amri, ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang pelakunya dihukum mati. Pelanggaran syariat yang hukumnya dihukum mati. Yang ini termasuk dari kategori pembunuhan dengan cara yang hak. Pembunuhan dengan cara yang hak. Bab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda thalathin." Athayibu zani wa nafsi bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariku li jama'ah. Nabi SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak dibenarkan hanya Allah dan aku Rasulullah kecuali dengan tiga. Jadi maksudnya tidak halal darah seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali karena tiga hal. Yang boleh dia dibunuh, yang boleh halal darahnya karena tiga hal. Yang pertama, ats-tsayyibu zani, yaitu seorang yang sudah menikah, dia berzina. Jadi orang yang sudah menikah, dia berzina. Apakah dia statusnya masih ada suami dan istrinya, atau dia janda, atau dia duda? Kalau dia berzina, ini hukumannya bunuh, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukum Islam. Dan hukum Islam tidak ada istilah kejam. Hukum Islam semuanya adil. Hukum Islam semuanya rahmat dan kasih sayang kepada semua kaum mukminin. Kalau hukum Islam dilaksanakan, akan ada kehidupan. Tidak akan berani lagi orang melakukan perbuatan zina atau membunuh orang lain dan yang lainnya. Kenapa? Dihukum bunuh. Jadi di sini bahwa orang yang berzina, yang sudah menikah, ya, dia dihukum bunuh. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain, hukumannya bunuh. Kalau dia membunuh orang, dia harus dibunuh. Yang ketiga, yaitu orang yang murtad dari agama Islam dan juga menyempal dari jamaah kaum muslimin. Jadi orang yang murtad dibunuh oleh ulil amri. Jadi orang sudah masuk Islam, dia murtad, dibunuh oleh ulil amri. Seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada orang-orang murtad dibunuh oleh Abu Bakar. Ini hukuman dalam Islam. Dan sahih riwayatnya, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Begitu juga orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Kalau dia memberontak kepada penguasa, pemerintah yang sah, maka dia juga dihukum bunuh. Makanya memberontak dalam agama Islam enggak boleh. Memberontak kepada penguasa hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh. Dilarang dalam syariat Islam. Jadi ketika seorang itu membunuh dengan memberontak, ketika dia memberontak pada penguasa, maka dia harus dihukum. Karena dia termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan kedua, termasuk memerangi Allah dan Rasulnya. Ketika memberontak itu masuk kepada ayat dalam surah Al-Maidah di ayat 33. Antum lihat surah Al-Maidah yang bawa mushafnya, dilihat ayat 33, Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqtalu au yusallabu au tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw minal ard dzalika lakum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya dibunuh. Memerangi Allah Rasulnya, termasuk di sini memberontak pada penguasa, hukumannya bunuh. Atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang. atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Ini hukumannya berat ini bagi orang-orang yang memberontak pada penguasa. Makanya enggak boleh memberontak penguasa. Termasuk juga demo, enggak boleh. Demonstrasi dalam Islam enggak boleh, hukumnya haram. Demonstrasi memberontak pada penguasa enggak boleh. Meskipun dalam undang-undang dibolehkan, tapi tidak boleh menurut syariat Islam. Tidak boleh. Jadi membunuh jiwa enggak boleh, dasarnya ayat Al-Qur'an. Kemudian juga dia memberontak pada penguasa. Ini hukumannya hukum bunuh. Termasuk juga yang hukum bunuh, yang boleh pemerintah untuk membunuh dalam syariat Islam, yaitu homo, liwat. Jadi kalau orang melakukan hukum liwat, homosek, sodomi, hukumannya dalam Islam dibunuh. Yang mengerjakan dan yang dikerjakannya dibunuh. Itu hadisnya saya bawakan di halaman 69. Halaman 69. Man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang kamu menemui melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh yang melakukan dan dilakukan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian juga termasuk yang dibunuh lagi, ini semua yang melakukan pemerintah. Yang melakukan ulul amri, laki-laki yang menikahi wanita mahramnya, tukang sihir, tukang-tukang sihir, ini dibunuh. Kemudian juga orang, hukuman bunuh bagi orang yang menyetubuhi hewan. Kemudian juga orang yang meninggalkan sholat, ini juga hukumannya berat. Ini ulul amri mesti melaksanakan. Orang yang tidak sholat, itu hukumannya bunuh. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Seperti pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tapi hukumannya bunuh. Hukumannya bunuh. Sebagian mengatakan dicambuk, didera. Sebagian mengatakan dipenjara. Jadi berat ini. Hukuman orang yang tidak sholat, ini berat hukumannya. Makanya kita harus terus menganjurkan bagaimana semua orang ini sholat. Pemerintah harus menganjurkan semuanya untuk sholat. Pejabat, kemudian juga orang-orang yang punya kedudukan, majikan, atau pimpinan perusahaan atau yang lainnya, dia harus suruh semuanya untuk sholat. Kemudian juga peminum khamer, juga dibunuh peminum khamer ini. Pecandu narkoba juga dibunuh. Pencuri pada kali yang kelima, tapi ini khilaf. Tentang pencuri, ini khilaf di antara ulama. Kemudian juga khalifah sempalan. Khalifah-khalifah sempalan. Di Indonesia ini banyak. Khalifah sempalan. Di Indonesia banyak. Masing-masing kelompok punya khalifah. Kalau menurut syariat, khalifah itu dari apa? Dari bangsa apa yang boleh? Quraisy. Gak boleh yang lain. Nabi bersabda SAW, al-a'immatu min Quraisyin. Imam itu harus dari Quraisy. Makanya ketika wafat Rasulullah, ada sedikit masalah di Bani Thaqifah, kita harus angkat pengganti Rasulullah. Orang Ansar kumpul. Enggak lama datang Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Kata orang Ansar, kami sebagai khalifah. Kata Umar, tidak. Kata Umar, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami para pemimpin, kalian wakilnya. Kami pemimpin. Karena Rasul bersabda bahwa alaihi min Quraisyin. Tapi karena para sahabat sami'na wa atha'na, langsung tunduk mereka. Kata Abu Bakar, aku bayat engkau ya Umar. Lah, engkau aku bayat. Dibayat Abu Bakar, semua bayat. Langsung sami'na wa atha'na. Kalau sekarang kita lihat ini khalifah-khalifah sempalan. Hukuman syariat apa? Dibunuh. Dibunuh. Makanya mereka musyawarah mesti khalifah ini semuanya yang mana yang lebih dahulu, dibunuh semuanya itu. Sebab kata Nabi, Nabi bersabda SAW, idza buyya li khalifataini faqtul akhar minha. Idza buyya li khalifataini faqtul akhira minhuma. akhira minhuma. Apabila ada dua khalifah, itu bukan akhir, itu keliru. Faktulul akhira minhuma. Akhir, bukan akhir. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh khalifah yang terakhir. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Mengenai khalifah yang ada, hukumannya maksudnya sama, dibunuh. Tapi perintahnya khalifah, khalifah sempalan ini, kalau ada yang keluar dari jamaahnya, bunuh, kata dia. Mesti yang pertama dibunuh khalifahnya, bukan jamaahnya yang dibunuh. Bahwa kalau kita lihat jamaah-jamaah yang ada, yang khalifahnya sempalan, dan baiat yang mereka lakukan, baiat yang bid'ah, baiat mereka, baiat bid'ah semuanya itu. Kalau dibenarkan ada baiat, berapa ratus khalifah yang akan ada nanti muncul? Berapa ratus baiat? Gak boleh dalam Islam. Dan ini semuanya perpecahan. Sekarang kaum muslimin, bukan yang perpecahan, bahkan saling membunuh nantinya di antara mereka. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti di mana-mana sampai hari ini. Mereka saling membunuh. Kemudian juga orang yang memecah belah kaum, jamaah kaum muslimin, ini juga hukumannya bunuh. Ini pemerintah yang bunuh. Orang yang mengunus pedang juga dibunuh. Orang yang memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan orang kafir juga dibunuh. Tapi ini semua pemerintah. Orang yang mencaci maki Nabi SAW, menghina beliau, dibunuh. Di zaman Nabi SAW ada seorang budak yang mencaci maki Nabi, dibunuh oleh tuannya. Dibunuh oleh tuannya. Kemudian tuannya, majikan datang, ya Rasulullah, budak saya mencaci maki engkau dan saya bunuh. Kata Nabi, damu hadar. Darahnya sia-sia, enggak ada kisos. Jadi hukuman orang yang mencaci maki Nabi, hukumannya bunuh. Siapa aja yang mencaci maki Nabi, hukumannya bunuh. Dan tetap berlaku sampai hari kiamat hukuman ini. Artinya sampai akhir zaman. Kalau dia mencaci maki Nabi, hukumannya bunuh. Yang melakukan siapa? Pemerintah. Bukan rakyat, bukan orang awam. Ini yang berkaitan dengan masalah darah. Adapun tentang masalah-masalah yang ada, yang bentuknya pertanyaan, di sini saya jawab. Saya nggak perlu bahas. Yang perlu saya ingatkan di sini berkaitan dengan darah kaum muslimin. Antum perhatikan di halaman 98. Antum perhatikan halaman 98. Nabi SAW bersabda, ketika Nabi ditanya tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, kata mereka, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Apakah kamu tahu tentang orang yang muflis, bangkrut, yang pailit? Kata mereka, orang yang muflis, bangkrut di antara kami adalah orang yang enggak punya harta benda. Tadinya kaya raya, tadinya punya segala macam, bangkrut, pailit, dia enggak punya apa-apa lagi. Ini menurut manusia demikian sampai hari ini. Tapi menurut Rasulullah, orang yang bangkrut yang hakiki nanti pada hari kiamat. Itu kata Nabi SAW, al-muflisu fina al-muflis innal muflisa min ummati may yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum fa turiyat alayhi thumma turiha fin nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga datang dalam keadaan membawa dosa. Dosa pernah menuduh si fulan, pernah mencaci maki si fulan, dosa pernah menuduh orang lain, dosa pernah memakan harta orang, dosa pernah membunuh darah, membunuh seorang muslim, dosa pernah memukul orang lain. Maka kebaikan-kebaikan orang ini yang tadi bawa pahala sholat, puasa, zakat, pahalanya dia dipakai buat bayar. Saya pernah caci maki kamu nih, saya bayar dengan amalan saya. Kan di sana nggak ada lagi bayaran, nggak ada lagi rupiah, dolar, nggak ada. Yang ada hasanat wasayyiat, kebaikan dan kejelekan yang ada. Maka dibayar kepada si A yang pernah dia caci maki, atau kepada orang yang pernah dia tuduh orang baik, dituduh berzina, atau dituduh dia mencuri, atau mengambil harta, atau yang lainnya dituduh, dipakai bayar. Padahal dia gak melakukan demikian. Atau dia pernah makan harta orang, pernah mengambil, pernah merampas, pernah merampok, atau dia pernah utang, tidak bayar. Utang, gak bayar. Ini akan dipakai untuk membayar. Dosa utang berat. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utang enggak diampuni. Sampai dia bayar. Nah, dibayar dengan apa? Dengan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Kemudian dibayar orang yang pernah dia bunuh. Dia harus bayar dengan kebaikannya. Atau orang yang pernah dia pukul. Sampai habis. Pahala sholat, puasa, zakat, habis sudah. Akhirnya gimana? Dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Dosa orang yang sekian banyak ditimpakan kepada dia. Sehingga dia bangkrut. Yang tadi bawa pahala banyak, habis sudah. Bahkan sekarang menanggung dosa orang. Akhirnya apa? Dilemparkan di dalam neraka dengan sebab perbuatan dosanya. Ini yang terjadi. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, kita wajib berhati-hati dalam masalah hubungan kita dengan sesama muslim. Hati-hati, kita harus jaga itu. Jangan sampai kita menumpahkan darah. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadis yang sahih, yang tadi hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih juga riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna wa yushiru li sadri 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu almuslim qulu almuslimi 'ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, Nabi bersabda Rasulullah, janganlah kalian saling dengki, jangan hasad antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, jangan hasad, jangan dengki, enggak boleh, haram hukumnya. Jangan tanajus. Tanajus itu najas, artinya memuji barang yang dia tidak ingin beli tapi supaya orang lain beli dengan harga yang lebih tinggi. Ini gak boleh. Umpamanya harganya 100 ribu umpamanya. Dia tawar, ya harganya saya beli 120 ribu. Sehingga orang lain beli. Ini namanya najas, gak boleh. Memuji barang supaya orang beli dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling membenci di antara kalian. Muslim dengan muslim jangan saling membenci. Wala tadabur, jangan saling membelakangi. Ketemu enggak mau salam. Ketemu enggak mau nengok. Ketemu enggak mau senyum. Berpaling tadabur. Enggak boleh. Wala tadabaru. Kemudian kata Nabi, dan enggak boleh seorang dari kamu menjual atas jualan saudaranya, enggak boleh. Kalau orang sedang menawar barang, sedang beli, jangan kemudian kita tawarkan lagi barang yang lain, enggak boleh. Jangan menjual atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi bersaudara. Seorang muslim dengan muslim lainnya merupakan saudara. Enggak boleh berbuat zalim. Enggak boleh membiarkan dia dihinakan oleh orang, tidak ditolong, enggak boleh. Ada orang muslim dikeroyok orang, kita enggak boleh diam, kita harus bantu. Atau dipukul dia, dia harus bantu. Wala yakhdhulu, jangan dibiarkan dia terlantar. Wala yahqiruhu, jangan menghinakan dia. Kemudian Nabi mengatakan takwa ini di sini, takwa di sini. Dan cukup seorang itu berbuat kejelekan kalau dia menghinakan seorang muslim. Kalau dia fakir, miskin, dihinakan, gak boleh. Gak boleh. Harus dihormati semua muslim, itu harus dihormati. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, gak boleh dihinakan. Setiap muslim, atas muslim lainnya haram darahnya. Haram hartanya, haram kehormatannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, supaya berhati-hati, jangan sampai bermudah-mudah dalam menumpahkan darah kaum muslimin atau mengancam seorang muslim atau menakut-nakuti seorang muslim, enggak boleh. Ini pembahasan ini untuk semuanya. Untuk kita semuanya kaum muslimin, untuk pemerintah, untuk para pejabat, untuk polisi, tentara, untuk partai atau yang lainnya. Ini hati-hati masalah darah. Hukumannya berat di dunia dan juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan. Gak mungkin pertanyaan dijawab semua ini. Yang banyak-banyak. Bagaimana kalau terjadi pembunuhan terhadap orang yang diduga teroris? Ya mestinya kan ada intel. Polisi itu atau tentara itu kan ada jelas intel-intelnya. Kan di mestinya dicari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Jangan terburu-buru, enggak boleh. Masalah darah, enggak boleh terburu-buru. Jangan katanya akhirnya dibunuh orang, berat hukumannya. Kepada komandannya pun berat yang nyuruh membunuh itu, berat hukumannya di akhirat nanti. Di dunia berat komandannya itu yang nyuruh, dan di akhirat juga berat hukumannya. Enggak boleh menyuruh bunuh aja. Orang Islam mulia di sisi Allah. Lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Jadi jangan sembarangan. Kecuali kalau betul dia membunuh orang lain, merusak, ngebom, sudah ada. Kan intel banyak, dia bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi jangan terburu-buru. Enggak boleh orang muslim dia di rumahnya karena istrinya pakai cadar, suaminya berjenggot, celana cingkrang, main ambil aja. Wah, ini teroris. Dari mana keterangan teroris? Dia biasa dengan masyarakat yang gak ada masalah. Dia dakwah. Ini gak boleh seperti ini. Bahkan ada yang sedang sholat dibunuh, ditembak. Dosa besar itu. Dan gak akan mengalami ketenangan orang yang bunuh itu. Komandannya juga sama, gak akan tenang dia. Berat hukumannya dunia, dan juga nanti di akhirat berat hukumannya bagi orang itu. Masalah darah itu gak selesai di dunia. Tetap akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana juga masalah harta. Masalah utang piutang enggak cukup di sini, di akhirat akan dituntut. Orang yang membunuh dirinya, bagaimana hukumannya di akhirat? Ya dia terus akan membunuh dirinya. Orang yang bunuh diri, dia akan tetap bunuh diri sampai hari kiamat. Jadi kalau dia bunuh diri, tetap dia akan bunuh dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bunuh diri. Secara umum ini hadisnya banyak. Ini diantaranya Nabi bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengannya pada hari kiamat dengan cara seperti itu pula. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Dhahhak. Kalau dia bunuh diri dengan pisau, nanti di neraka dia terus bunuh diri dengan pisau. Kalau dia bunuh diri dengan racun, dia akan minum racun di neraka terus-menerus. Seperti itu. Jadi berat hukumannya orang yang bunuh diri. Karena dia putus asa rahmat Allah. Bagaimana kalau ada orang yang dia ikut pemahaman khawarij? Dia tidak membuat kerusakan, dia tidak membunuh, Bagaimana? Orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saya ulangi, orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan pemahaman sesatnya, dia akan merusak kaum muslimin, merusak agama Islam ini. Yang ujung-ujungnya nanti akan menumpahkan darah kaum muslimin. Seperti orang yang mengikuti pemahaman Syiah, Khawarij, dia akan nanti lama-lama akan memakan darah kaum muslimin. Dan itu sudah terbukti di mana-mana. Syiah itu dia menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi jangan dianggap, oh kalau Syiah, Khawarij enggak apa-apa. Tidak, mereka sama, cirinya sama. Saya ambil, ya. Karena ini nanti pertanyaan yang banyak nanti tentang Khawarij, tentang Syiah. Saya jelaskan dulu supaya antum paham. Khawarij di antara ciri pemahaman Khawarij yang sesat yaitu dia berlepas diri yang pertama kali dari Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua keluar memberontak kepada imam-imam kaum muslimin. Seterusnya sampai hari ini. Yang ketiga gulu dalam mengkafirkan kaum muslimin. Yang keempat mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang berbuat dosa besar kafir. Ini cirinya Khawarij. Yang kelima, mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang berbuat dosa besar, enggak ada syafaat. Padahal hadisnya mutawatir. Kemudian, mereka mencaci maki ulama salaf. Yang ketujuh, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang lainnya, Syiah juga sama. Syiah memiliki keyakinan-keyakinan yang kufur. Di antaranya Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah itu tidak tahu yang juz'iyat. Tapi imam mereka tahu. Ini udah kafir. Jadi badai imam itu tahu tentang semua yang ada. Tapi Allah tahu yang tidak tahu yang parsial. Yang global Allah tahu, yang juz'iyat tidak. Ini kafir. Keyakinan begini. Syiah juga mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sudah berubah. Syiah juga mengkafirkan para sahabat. Sama dengan Khawarij mengkafirkan sahabat. Syiah juga mengatakan mempunyai akidah roja'ah. Akidah roja'ah itu akidah mengatakan nanti Rasul dan Ahlul Bait bangun untuk menyiksa Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ini akidah yang sesat, kufur akidah ini. Dan diyakini orang Syiah. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka juga punya akidah taqiyah. Taqiyah itu wajib bagi mereka. Berbohong, makanya mereka enggak ngaku. Kalau ditanya mereka Syiah enggak ngaku mereka. Jadi ini diantara ciri-ciri dari Khawarij dan Syiah. Dua-dua ini menghalalkan darah kaum muslimin sampai hari ini. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang bunuh diri? Boleh enggak disolatkan? Kalau dia muslim, secara hukum syari boleh disolatkan. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Boleh disolatkan. Tapi untuk imam tidak. Nabi tidak mau menyolatkan. Nabi tidak mau menyolatkan. Itu muslim disolatkan oleh keluarganya. Karena kan solat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah seorang sudah menyolatkan, yang lain gugur kewajibannya. Ya, satu kertas, satu pertanyaan aja. Ya, satu kertas, satu pertanyaan. Kelompok Syiah dan Khawarij, dua kelompok yang menumpahkan darah. Kenapa dua-duanya tidak akur? Ya, punya kepentingan masing-masing. Semua punya kepentingan. Sama aja seperti partai-partai yang ada ngaku Islam. Sama aja saling cakar-cakaran. Ya, sama. Makanya perkumpulan-perkumpulan yang ada, kalau kita lihat perkumpulan yang ada itu bukan perkumpulan Islam yang sebenarnya. Perkumpulan yang ada kebun binatang, saling cakar mencakar, saling makan memakan, itu yang ada. Bagaimana hukumnya membunuh maling dengan dikeroyok masa? Gak boleh, haram. Malingnya dibawa ke ulil amri yang menghukum. Makanya kalau kita hukum masyarakat kejam, hukum masyarakat itu. Ya. Yang koruptor yang miliaran enggak diapa-apakan. Tapi maling sendal mati. dikeroyok masa. Dosa besar itu, akan dituntut sampai hari kiamat. Karena dia membunuh seorang muslim. Akan dituntut. Kan kalau mencuri, ada batasannya juga. Berapa dinar, berapa dirham yang dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Sekiranya maling sendal. Dikeroyok sampai mati. Itu yang mengkeroyok akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Dosa besar. Orang yang membunuh seorang muslim, seandainya mereka berkumpul semuanya untuk membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semuanya ke neraka, kata Nabi SAW. Bagaimana hukuman yang sebaiknya untuk pengedar narkotika? Apakah hukuman mati sudah sesuai dengan syariat? Iya, hukuman mati. Hukuman mati, narkoba hukuman mati. Yang mengedarkan dan pelakunya terus menerus, hukuman mati. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat juga demikian ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Salihin, ketika menjelaskan tentang menghormati hak kaum muslimin. Beliau jelaskan, jadi orang yang membunuh seorang muslim dengan fasad, kerusakan, Syaikh Utsaimin berpendapat gini, au fasadin fil ard, termasuk fasad fil ard, yaitu kerusakan yang boleh dibunuh oleh pemerintah, orang yang bawa pemahaman yang sesat, akidah-akidah yang rusak, atau perampok, atau mukhadirat, narkoba. Ini dibawakan oleh Syaikh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Apakah Usama tidak laksanakan hukuman qisas? Enggak, dia membunuh dengan tidak sengaja. Usama membunuh kategorinya dalam keadaan tidak sengaja. Karena dia mentakwil, tidak sengaja. Hukumannya Nabi suruh membayar apa? Diyat. Diyat 100 ekor unta. Dan disuruh taubat dengan taubat nasuha. Bagaimana kita disuruh untuk berlatih menghadapi Rafidhah? Bagaimana? Belum apa-apa sudah siap untuk memerangi Rafidhah. Akidah antum belum benar. Manhaj antum belum benar. Ngajinya masih setahun sekali. Ngajinya kapan? Ketika tabligh akbar aja. Ngajinya. Ya gimana maaf-maaf nang Islam? Yang penting akidah dulu yang benar. Akidah, soal masalah khawarij, masalah syiah, yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Jangan antum ikut jadi pemerintah nanti. Bikin tentara sendiri. Bikin pasukan sendiri. Hah? Ini gak boleh dalam Islam. Nanti akhirnya ujung-ujungnya apa? Memberontak pada penguasa. Seperti yang sudah terjadi dulu. Dari zaman dulu sampai sekarang terjadi. Awalnya kan kita harus melatih diri, membela diri, kita perlu latihan tembak segala macam. Akhirnya nembak temannya, semua teman ditembak. Terakhir, memberontak pada penguasa. Jangan, antum yang penting bagaimana memperkuat akidah. Jadi sila senjata kita yang pertama kali akidah. Nuntut ilmu yang benar, belajar akidah yang benar. Supaya kita gak dipengaruhi oleh syiah, khawarij dan yang lainnya. Kemudian, kita juga ajak istri kita, anak kita untuk belajar agama yang benar. Dakwakan itu. Sebab kita disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu yang paling pokok, itu yang paling penting. Bagaimana kalau kondisi di satu daerah yang konflik di Indonesia ini? Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah, bukan kita. Makanya ketika terjadi apa peperangan antara kaum muslimin, artinya fitnah ya, dengan orang-orang Nasrani di Ambon, para ulama mengatakan bukan jihad. Jadi yang di sana tetap wajib untuk membantu umat Islam, wajib. kaum muslim membantu umat Islam, tapi yang harus menyelesaikan ulil amri, pemerintah. Kalau umpamanya ada orang yang dia berzina, kemudian dia tobat dan sudah sampai kepada ulil amri, apakah dia hukum? Dihukum. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW, tetap dihukum. Ada, ya Rasulullah, saya taubat, saya berzina ya Rasulullah. Nabi berpaling. Ya Rasulullah, saya berzina, Nabi berpaling. Kok ada orang berzina ngaku? Betul kamu berzina. Sampai Nabi jelaskan, jelas betul dia berzina. Sampai seperti timbak masuk ke dalam sumur, sampai seperti celak masuk ke lubang celak itu, iya ya Rasulullah. Maka dihukum dia. Jadi harus jelas dulu, bukan syubhat. Betul-betul dia melakukannya zina. Nah, dihukum. Dia mengatakan taubat, taubatnya apa? Dihukum. Seperti seorang wanita, Ghamidiyah, dan juga wanita Juhainah, yang dia mengaku berzina. Tunggu sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya diambil, direjam dia sampai mati. Jadi hukumannya tetap, hukum Islam berlaku bagi orang itu. Jadi pemerintah yang melakukan. Sekarang kalau belum terlaksana, dia pernah berzina, belum terlaksana hukum dera, belum terlaksana hukum rejam di Indonesia, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, perbaiki dirinya. Terus sampai akhir hayatnya minta kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosanya. Pertanyaan banyak yang hampir sama, ya. Bagaimana kalau terjadi tawuran antar pelajar, ada yang terbunuh? Siapa yang berdosa? Yang membunuh yang berdosa. Yang membunuh yang berdosa. Kenapa dia tawuran? Ya ulil amri hanya menyelesaikan, memisahkan, mengamankan. Tapi yang membunuh itu tetap akan dituntut dosanya sampai hari kiamat nanti. Makanya jangan tawuran. Antum damaikan semuanya, jangan sampai terjadi tawuran. Juga jangan sampai demo. Demo ini akan membuat kerusuhan dan pertumpahan darah ujungnya. Enggak ada istilah demo damai, enggak ada. Mesti ujungnya pembunuhan. Kalau umpamanya terjadi demo dan sudah dilarang oleh pemerintah, tapi tetap dia mendemo sampai ada pelanggaran sehingga aparat membunuh. Artinya aparat membunuh, memang dari tugas dia seperti itu kalau terjadi. Yang terbaik bagi dia enggak membunuh. Artinya jangan sekali-kali membunuh darah kaum muslimin. Cuma yang salahnya mendemo, dia juga berpikir daripada saya dibunuh, ya saya membunuh orang lain. Itu yang terjadi. Jadi demo itu pasti ujung-ujungnya pertumpahan darah. Makanya tetap berdosa yang seperti ini. Tentang masalah meninggalkan sholat, itu harus dihukum. Yang melaksanakan ulil amri. Nah, kalau sekarang belum tegak gimana? Ya kita terus menganjurkan orang untuk sholat. Sebagaimana dakwah kita menganjurkan orang, mewajibkan manusia semuanya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Begitu kita jelaskan tentang wajibnya sholat. Di mana aja kita ingatkan manusia untuk sholat? Di mana aja? Makanya para khatib, para da'i selalu tuh berulang-ulang ingatkan. Di mana aja? Antum berjalan di mana aja ingatkan orang untuk sholat. Masuk masjid, di tempat parkir, orang dagang, di pasar, supir taksi, tukang ojek, ingatkan untuk sholat. Di mana aja kita berada, ingatkan dia. Karena dianggap masalah yang sepele. Padahal meninggalkan sholat, dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada mencuri. Kata Imam Ibnu Qayyim. Tentang masalah meninggalkan sholat itu. Bagaimana kalau seorang itu membunuh, belum terlaksana hukum qisas, tetap dia taubat. Tetap dia taubat, dia minta maaf kepada keluarganya, dan dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Belum, enggak ada diat, karena pemerintah enggak. Tetapi kita berbuat baik kepada keluarganya, agar keluarganya memaafkan. tobat kepada Allah. Tentang urusan hari kiamat, kita enggak tahu di hari kiamat itu. Tapi tetap dia dianjurkan oleh para ulama untuk bertobat dan melakukan amal-amal soleh sebesar-besarnya yang dapat menghapuskan dosa dia. Seperti terjadi di zaman dahulu, ada seorang pernah membunuh. Kemudian dianjurkan oleh sahabat, kamu masih punya ibu, masih, kamu berbuat baik pada ibu kamu. Karena berbuat baik pada ibu, ganjarannya besar yang bisa menghapuskan dosa. Ada lagi yang menganjurkan dia untuk haji, karena haji menghapuskan dosa semuanya. Jadi dianjurkan dia untuk melakukan amal-amal soleh yang fadilahnya besar. Cuma banyak kalau kita lihat sekarang ini, orang-orang yang berbuat dosa besar ingin cari jalan pintas supaya dosanya semua diampuni, apa? Jihad. Jihad-jihatan. Bukan jihad yang benar, jalannya salah semuanya. Kan jihad harus dengan siapa? Menurut Ahlus Sunnah, jihad itu dengan siapa? Ulil Amri. Bukan jalan sendiri. Dan banyak orang memahami tentang jihad dengan salah. Saya jelaskan di buku saya tentang jihad dalam syariat Islam. Banyak pemahaman yang salah tentang jihad ini dan menyimpang dari syariat Islam. Jihad ini, kenapa dia ambil jalan seperti itu? Karena jihad menghapuskan semua dosa. Dia udah banyak dosa, pernah membunuh orang, pernah berzina, pernah minum khamar. Dia cari apa amalan yang bisa menghapuskan dosa dia? Jihad. Akhirnya dia bikin bom bunuh diri. Dia ngebom bangunan. Dia membunuh polisi. Dianggap jihad oleh dia. Ini bukan jihad sama sekali. Kalau dia mati, matinya mati konyol. Bukan syahid yang seperti itu. Bagi orang yang bodoh, tadi disebutkan di awal tentang kebodohan. Bagaimana belajar orang yang bodoh ini? Karena banyaknya dai-dai atau ustadz yang beda pemahamannya. Ya belajar kepada yang kita ketahui. Kan dulu para ulama, ketika mereka akan belajar kepada ulama, dilihat dulu. Si ulamanya, si alim ini, si ustadznya dilihat. Dilihat ibadahnya, dilihat sholatnya, dilihat akhlaknya baik, belajar dia. Sampai sholat ini diperhatikan dulu, sholatnya benar atau enggak ini. Sudah, baru dia belajar. Jadi betul-betul kita hati-hati. Yang paling penting lagi tentang akidahnya. Akidahnya, pemahamannya benar atau tidak. Soalnya sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang dia enggak paham akidah yang benar. Enggak paham manhaj yang benar. Cuma dia sudah jadi da'i. Da'i-da'i kondang. Ya. Kemana aja sudah ceramah dia. Tapi gak ngerti akidah, gak ngerti manhaj. Muridnya banyak hadir. Kalau dibilang murid, bukan murid, penggemar. Bukan murid, penggemarnya banyak gitu. Tapi akidah gak paham. Mananya gak boleh kita belajar dengan yang seperti itu. Sampai betul-betul dia betul-betul menguasai akidah dan manhaj yang benar. Karena kita gak mau sesat. Dulu sudah sesat kita dengan al-bidah, dengan manhaj. Jangan sampai sesat yang kedua kali sekarang ini, jangan. Harus belajar yang benar. Makanya kita tetap harus berusaha untuk belajar mendatangi majelis ilmu di mana aja. Yang jelas-jelas pegangannya Al-Qur'an wa Sunnah la fahmi salaf. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang orang yang tobat. Dan juga hadis muflis sudah saya bacakan tadi. Jadi ini ditanyakan sebelum saya bahas tadi. Kebanyakan pertanyaannya ini. Ya saya jawab yang saya bisa jawab. Juga tergantung waktunya kan ini. Gak cukup waktunya. Rata-rata pertanyaannya sama ya. Berkaitan dengan orang yang berzina. Bagaimana taubatnya. Dihukum atau tidak. Orang yang membunuh orang lain. Tadi sudah saya jawab. Tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa agama Islam agama dalil. Nah, saya berusaha untuk mengamalkannya. Tentunya ketika kita mengamalkan kan tahu dalil, belajar dulu, baca dulu. Baca bukunya, baca kitabnya, kemudian kita amalkan. Nah, ketika ditanya saya enggak bisa. Ya kalau ditanya kan kita bisa bawa bukunya. Ini dalilnya. Saya enggak hafal dalilnya, ini bukunya, tunjukkan. Cuma yang sayang dari kita, di kita ini baca enggak? Beli buku juga enggak. Jadi ngajinya sampai sekarang ngakunya salaf, tapi ngajinya jiping, ngaji nguping. Enggak dapat ilmu sampai kapan juga. Jiping, ngaji nguping. Jadi terus saja, mesti kan kita beli kitab, beli buku yang bisa bahasa Arab, beli kitab-kitab bahasa Arab, baca. Dan itu mudah. Mudah, enggak sulit. Karena kan harus punya bekal. Dalam kita menuntut ilmu harus bekal. Nah, dengan kita tahu dalilnya, kita akan mengamalkan. Ketika orang bertanya, kita tunjukkan dalilnya. Nanti kita enggak asal mengamalkan. Pokoknya begini, kata ustaz begini, kata ustaz. Enggak ada kata ustaz. Dalil, Quran dan Sunnah bukan ustaz. Ustaz bukan dalil. Jadi itu harus jelas itu, yang seperti itu. Karena kata udah ngaji, dulu betul waktu dia masih jadi ahlul bid'ah, kata ustaz saya, kata kiai saya, kata habib saya dulu waktu dia di ahlul bid'ah. Sekarang kata udah ikut salaf, kok enggak belajar, kok enggak baca? Kok enggak mengkaji? Kok tidak mentelaah? Harus berusaha, bahkan kalau perlu kita hafal dalilnya. Apakah maksud harta seorang muslim itu haram? Maksudnya enggak boleh diambil harta seorang muslim. Kita enggak boleh ngambil harta seorang muslim. Harta yang kecil aja. Ballpoint umpamanya atau siwak, siwak ini. Enggak boleh diambil. Ini murah harganya, enggak boleh diambil. Jadi harta seorang muslim, apalagi dia mengambil yang besar atau dia utang enggak bayar, enggak boleh. Akan dituntut sampai hari kiamat. Itu maksudnya harta muslim mulia, enggak boleh diambil dia. Enggak boleh dirampas, enggak boleh dirampok. Enggak boleh. Bagaimana hukumnya bagi dokter yang malpraktek yang menyebabkan orang terbunuh? Ya dihukum dia dengan perbuatannya dia malpraktek itu sehingga membuat orang terbunuh. Dia akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana orang yang dia menggugurkan kandungan, apakah termasuk membunuh juga, membunuh anak? Ini dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Arba'in An-Nawawi ketika membahas hadis yang keempat, bahwa tetap enggak boleh menggugurkan kandungan, enggak boleh. Hukumnya haram. Apalagi kalau sudah tiupkan ruh lebih dosa lagi itu. Tuan baca di Syarah Arba'in An-Nawawi, saya juga masukkan di buku saya Syarah Arba'in An-Nawawi. Bagaimana dengan orang yang dia mestinya dihukum mati, kemudian dia mengatakan bertobat, ya hukuman tetap berjalan seperti kisos. Dia mengatakan bertobat, saya membunuh fulan orang muslim, saya bertobat, tetap dibunuh, namanya kisos. Sama seperti orang yang berzina, dia ngaku berzina, saya bertobat, tetap dihukum. Ketentuan syariatnya demikian. Apa hukumnya orang yang menggali kubur supaya dikubur tempat yang lain? Ya kalau digali kubur, kenapa kubur itu harus dikuburkan di pemakaman kaum muslimin? Kecuali kalau dikubur di dalam masjid, enggak boleh dikuburkan dalam masjid. Ada orang dikuburkan dalam masjid, harus dibongkar. Dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena dengan dikuburkan pemakaman kaum muslimin, akan dapat doanya kaum muslimin. Kaum muslimin juga akan mendapatkan manfaat. Dengan apa? Dengan ziarah akan ingat kepada kematian. Apakah cerita Al-Qamah itu benar? Riwayatnya lemah. Apakah cerita maling kundang itu benar? Bohong. Ya, banyak orang ingin menunjukkan tentang beratnya durhaka kepada orang tua. Maka cerita macam-macam yang disampaikan. Kita jelaskan dengan dalil lebih bagus. Banyak hadis Nabi bahwa anak yang durhaka itu dia diancam dengan masuk neraka. Tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhul jannah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, peminum khamar, itu enggak masuk surga, kata Rasulullah SAW. La yadkhul jannah. Bagaimana hukumnya bagi petugas kayak tentara atau polisi yang dia menembak seorang muslim? Enggak boleh dia menembak orang muslim. Maka dia harus teliti dulu. Dia harus teliti dulu secara jelas. Jangan main tembak aja. Jadi ini tetap hukumannya berat dalam Islam, orang-orang yang membunuh seorang muslim. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita karena sudah masuk waktu zuhur. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Enggak mungkin semua pertanyaan dijawab karena banyak sekali yang hadir dan juga banyak pertanyaan. Itu yang bisa saya jawab dari ilmu saya yang sedikit dan juga waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kajian ini yang perlu antum ingat bahwa masalah dasar itu, masalah darah itu masalah besar. Enggak boleh orang sembarangan menumpahkan darah. Dan ini wajib diingat oleh semuanya, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, semuanya dari aparat negara. Itu harus hati-hati. Enggak boleh sembarangan. Karena akan membawa dia kepada kebinasaan, bencana. Kemudian juga akan membawa siksa nanti di akhirat dengan sebab perbuatannya. Kita wajib berhati-hati. Dan darah seorang muslim mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita cukupkan sampai di sini. Dan saya terima kasih kepada pengurus masjid dan juga kepada seluruh panitia yang sudah berusaha berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah, mendapatkan rahmat. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.